Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Mumti 'ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang al-qardu ataupun pembahasan tentang utang piutang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan persyaratan yang ditambahkan pada utang piutang, namun persyaratan itu mendatangkan manfaat untuk krediturnya atau untuk pihak yang memberikan piutang. Di sini dikatakan wa yahrumu kullu syartin jarra naf'a. Maka haram hukumnya semua syarat yang kehadiran syarat itu membuat adanya manfaat atau mendatangkan manfaat. Ya harum, diharamkan. Ini dalam utang piutang. Jadi siapa yang membuat munculnya persyaratan itu ada, yaitu pada asalnya adalah si mukrit atau pihak yang memberikan piutang. Dan dia menghadirkan persyaratan, saya mau ngutangin dengan syarat ini dan itu. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat, benefit pada dirinya. Adapun bagaimana kalau seandainya ada klausul kesepakatan yang itu mendatangkan manfaat untuk pihak mustaqrid atau pihak debitur atau pihak yang berutang, maka itu tidak bermasalah karena memang pada intinya yang namanya utang itu tujuannya adalah memberikan manfaat kepada pihak yang berutang. Jadi pada saat ada orang mampu, ada orang yang punya uang berlebih, dia berikan utangan kepada debitur, maka debitur sudah pasti akan mendapatkan manfaat. Memang hukum asalnya adalah menolong, hukum asalnya adalah membantu pihak debitur atau istilahnya mustaqridnya. Idzan kullu syartin jarra naf'a lil muqrid fahuwa muharram. Makanya kaidah yang ditegaskan, setiap persyaratan, kesepakatan, klausul yang mendatangkan manfaat untuk si mukrit pihak kreditur, maka hukumnya haram. Nah, di sini kullu syartin asyartu yaqa fi hadhil hal minal mukrit. Jadi dalam konteks pembicaraan saat ini, pihak yang memunculkan persyaratan itu adalah si mukridnya, si krediturnya, pihak yang memberikan piutang. Dan bagaimana seandainya posisi kita sebagai mustaqrid? Jadi kita dihadapkan pada kondisi di mana ada dua pihak. Si A selaku kreditur atau mukridnya. Lalu si B itu sebagai debiturnya. A mengajukan syarat. B, saya mau utangin. Ini syaratnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan oleh si B selaku debitur? Dia butuh uang. Maka dia mau berutang kepada si A. Tapi si A mengajukan sebuah persyaratan. Atau bahkan mungkin lebih dari satu. Di sini, kalau nanti persyaratan itu bermasalah, maka haram alal muqtarid li muwafaqatihi alal muharram. Tidak boleh juga bagi pihak yang mau berutang menyepakati klausul perjanjian yang diajukan oleh si krediturnya. Berarti dia menyetujui sesuatu yang haram. Sehingga di situ nanti si B selaku pihak debitur, dia yang butuh uang, dia juga ikut berdosa. Kenapa? Min babi ata'awun alal ismi wal udwan. Berarti dia kerjasama, tolong-menolong dengan si A dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau si B tidak setuju, tentu tidak terjadi praktek persyaratan yang mengandung sesuatu yang diharamkan itu. Lakin al-asl anna syarit huwa al-mukrit. Jadi, di sini bisa saja yang mengajukan persyaratan itu adalah si debitur. Tidak harus kreditur. Namun biasanya yang umum adalah itu syarat diajukan oleh si mukritnya, si krediturnya. Jadi bisa saja si B bilang sama si A, A, tolong utangin saya, nanti saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Sehingga yang mengajukan persyaratan adalah si B. Bisa, ya, tidak harus si A-nya. Kemudian di sini ditegaskan, ya harum kullu syartin jarra naf'a. Contohnya adalah, kata beliau, seseorang datang dan kemudian mengatakan, ini B misalnya datang kepada A, lalu dia bilang, A, tolong saya butuh utangan. Berapa nilainya? 100 ribu. Terus, kata si A, oke, tidak apa-apa. Kamu butuh utangan, saya akan kasih utangan. Akan tetapi, ada syarat, kata si A. A mengajukan syarat. Saya boleh pakai, saya boleh tinggal di rumah kamu selama 1 bulan. Berarti, ada syarat yang diajukan oleh A kepada B, berupa apa? Tinggal di rumahnya si B selama 1 bulan. Nah, berarti di sini, al-qardu utangnya, mendatangkan manfaat untuk si mukrit, untuk pihak yang memberikan piutang, dan ini haram. Di sini di syaratnya adalah tinggal 1 bulan di rumah B. Nah, ini tidak boleh, dan ini adalah sesuatu yang haram. Kalau si B menyetujui, B ini sikapnya ya dilarang, setuju dengan syarat yang haram. Kalau dia setuju, karena nanti dia jadi ta'awun terhadap dosa dan maksiat. Ini sikap yang harus diperhatikan oleh pihak yang mendapatkan penawaran syarat. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tidak boleh? Ya, bukankah ada kaidah juga yang lain, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung, terikat dengan persyaratan yang mereka buat. Kalau A sudah mengajukan dan B menyepakati, terjadi persyaratan. Harusnya mereka akan menjalankan transaksi berdasarkan kesepakatan itu. Baik. Itu memang benar, tapi dia baru separuh kaidah itu. Silakan tunaikan, silakan penuhi persyaratan kesepakatan perjanjian yang dibuat. Akan tetapi, tidak boleh persyaratan itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kaidahnya al-muslimuna ala syurutihim, iya itu baru separuh kaidah. Separuhnya lagi adalah illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Tapi kalau sampai nanti persyaratannya mengandung 2 unsur, yaitu pertama menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak boleh. Nah, pada kasus kita saat ini, persyaratan yang dibuat seperti tadi itu berarti dia sedang mencoba melakukan perbuatan ahalla haraman, menghalalkan yang haram. Kenapa? Mana yang diharamkan, mana yang mau coba dihalalkan? Hukum asalnya seperti sudah disinggung sebelum-sebelumnya, bahwa utang piutang itu adalah akad irfak, akad ihsan, akad yang tujuannya adalah untuk cari pahala, akad yang tujuannya adalah untuk berbuat kebaikan kepada si muktarid, kepada si debiturnya. Pada saat dimasukkan tambahan persyaratan seperti ini, maka berubah dia. Karena orang yang memberikan piutang akhirnya memiliki kepentingan lain selain pahala, selain menolong. Apa kepentingannya? Dia akan ambil untung duniawi pada dirinya. Wa idza kana min babil muawadhah, maka syara sara mustamilan ala ribal fadl wa riba an-nasi'ah. Sehingga kalau ada syarat semacam tadi, ya dia akan berubah statusnya. Syarat itu secara prinsip tadi halal. Hukum asal itu halal. Kecuali satu dari dua. Satu tadi adalah menghalalkan yang haram. Yang kedua, mengharamkan yang halal. Nah, pada konteks kita yang nomor satu, menghalalkan yang haram. Adanya syarat ini akhirnya muncul riba. Makanya kenapa secara urutan kita dikenalkan kepada riba dulu, baru kemudian kita bahas rincian detail. Ada riba fadl di situ nanti, dan kemudian ada riba nasiah. Ini kalau dimunculkan syarat, maka terjadi pelanggaran. Riba ini yang dicoba untuk dihalalkan. Mau dihalalkan. Padahal haram. Sehingga kalau dimunculkan persyaratan semacam tadi, akan berubah dia menghalalkan yang haram. Apa itu riba fadl dan riba nasi'ah. Sehingga terkumpul pada transaksi ini dua riba sekaligus. Contohnya seperti apa? Contoh di sini disebutkan, pada saat si B tadi pinjam 100 ribu dari si A, lalu kemudian A memberikan syarat, B, kamu saya kasih utangan 100 ribu, asal saya bisa tinggal di rumah kamu selama 1 bulan. Ini syaratnya. Sehingga berarti di sini transaksi itu tidak ubahnya adalah dia menjual, si A menjual kepada si B 100 ribu dan B bayar juga nanti 100 ribu dengan tambahan. Karena pada saat B bayar utang, dia akan menyerahkan uang 100 ribu. Tambahannya apa? Ziyadah berupa A bisa tinggal di rumah B selama 1 bulan. Jadi yang dibayarkan oleh B pada saat mau bayar utang 100 ribu plus gitu ya. Nah, ini adalah riba nasi'ah dan riba fadl. Di mana letak riba fadlnya? Riba fadlnya karena di situ bertambah 100 ribu plus. Jadi nanti waktu si A ngasih dengan si B telah terjadi transaksi, A akan kasih 100 ribu. Anggap terserah ya, mau uangnya rupiah atau selain rupiah. Ini yang A kasih kepada B. Tapi pada saat B mengembalikan, B selain mengembalikan 100 ribu, B akan mengembalikan tambahan berupa apa? 1 bulan jasa tempat tinggal rumah. Dan inilah posisi fadlnya. Di sini posisi yang disebut tadi bertambah uangnya si A, dia ngasih 100 ribu, tapi dia nerima lebih dari 100 ribu. Dan nasiahnya karena ini kan tertunda B waktu bayar, tidak langsung selesai, maka ini jadinya nasiah. Di situ langsung terjadi dua pelanggaran, fadl dan nasiah. Ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'ah bisyartin fahuwa riba. Ini yang kemudian mereka katakan, itu adalah riba. Nah, kemudian, memang ada ya riwayat redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits ibn Usama, disebutkan juga di situ. Akan tetapi memang ini hadisnya dhaif. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Memang secara riwayat dia dhaif, tapi maknanya sahih. Jadi kontennya itu benar dan bisa diterima. Wa ulima min qawlil mu'allif kullu syartin jarra nafa'a annahu law lam yakun syartun fa innahu. Nah, ini perhatikan, kalau dia nanti tidak ada persyaratan, ini kan dipersyaratkan, disepakati di awal. Nah, berarti kalau tidak ada maka enggak apa-apa, tidak haram. Contohnya apa? Si kreditur mendapatkan manfaat, tapi tidak ada persyaratan, berarti tidak haram. Jadi tadi kan dipersyaratkan dia haram. Disepakati. Atau dipersyaratkan. Ini haram. Ini mengenai manfaat. Jadi manfaat itu bisa saja diterima oleh si kreditur. Ada kesepakatan di awal. Bisa yang kedua, tidak ada kesepakatan. Yang ini boleh. Ya, ini manfaat. Kalau dia disepakati atau dipersyaratkan menjadi haram, kalau tidak maka halal. Contohnya bagaimana? Ini di antara contoh yang beliau sebutkan. Si A ini punya tanah. Lalu kemudian si B datang ke pemilik tanah dengan mengatakan, saya enggak punya kebun yang bisa saya tanam. Lalu kemudian, ya sudah, ini kamu tak pinjamkan tanah saya, silahkan kamu tanamin. Nah, kemudian nanti tanah di sini kan kalau ditanamin dia akan dapat apa? Secara tidak langsung ya sebenarnya tanah itu ketika dikelola akan ada dapat pupuk, dia akan mendapatkan rumputnya akan dibersihkan dan seterusnya. Dan nanti kalau dibuat model kerjasama bagi hasil juga bisa. Nah, namun tadi tidak ada persyaratan ketika tanah kita itu dipakai orang, lalu kemudian dia kelola dan dapat manfaat, maka maslahat di sini itu diperbolehkan, tidak ada masalah, ya. Karena itu sudah otomatis dan secara tidak langsung itu akan nggak mungkin orang ketika mau nanam sesuatu nggak kasih pupuk, nggak kasih perawatan, pasti akan dirawat, ya. Nah, ini diantara contoh yang beliau berikan, di mana antara kreditur dengan debitur sama-sama mendapatkan manfaat. Kreditur itu ya tanahnya berarti jadi hidup, terawat. Si debiturnya apa? Dia bisa menghasilkan tanaman. Di sini kenapa jadi boleh? Pertama adalah manfaat itu tidak murni untuk kreditur. Yang kedua adalah ada maslahat untuk kedua pihak. Dan yang ketiga tidak dipersyaratkan. Nah, kemudian contoh yang lain. Kalau seandainya B datang kepada si A, lalu dia mau pinjam uang. Dan kejadiannya adalah di Unaizah, jadi di kota tertentu, misalnya di Jogja. Lalu kemudian si A bilang sama B, B, saya mau safar dari Unesa ke Riyadh untuk beli barang. Berarti saya mau safar dari Jogja ke Surabaya atau ke Jakarta. Dan kemudian saya syaratkan kepada kamu, kamu bayarnya nanti di Riyadh. Berarti kalau tadi adalah si A bilang sama B, ini ada kasus antara utang, ini kejadiannya di Jogja, lalu bayarnya ini ada syarat, enggak apa-apa, utang di Jogja tapi bayarnya di Jakarta. Nanti waktu di Jakarta silakan bayar. Ini kreditur mempersyaratkan seperti itu. Dan ini nanti detail khilaf akan kita bahas insyaallah. Tapi beliau mengatakan secara prinsip ini boleh. Jadi kalau kita utangnya di kota ini, kemudian nanti mau minta bayar, kita bayarnya di mana? Di Jakarta ya, dibayar ya. Atau di Surabaya bayarnya, atau mungkin nanti di luar Jawa, silahkan. Wadzalika anal mukrit lam ya'tihi ziyadah ala ma'aqrad. Kenapa kok boleh? Karena di situ tidak memberikan manfaat tambahan apapun kepada si kreditur. Utangnya berapa? 1 juta. Ya nanti waktu bayar 1 juta juga. Jadi enggak ada tambahan. Jadi yang berbeda hanya tempat saja dan di situ tidak menimbulkan manfaat. Wali hadza ba'dul ulama yaqul fi hadzal mas'alah syarit alla yakun li hamlihi mauna. Jadi ini diperbolehkan. Nanti ada detailnya, tambahan detail, tapi secara prinsip semacam ini boleh. Boleh karena tidak ada tambahan untuk kreditur. Jadi kalau dia syaratkan utangnya di Jogja dan dia minta bayar di Jakarta karena dia kebetulan mau ke Jakarta, maka boleh. Kemudian poin berikutnya disampaikan di sini, wa in bada abih aibima yajur naf'a bila syart. Nah sekarang kaidah ini perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Supaya tidak salah dalam memahami. Ya, tidak, memang tidak semua manfaat itu lantas menjadi haram. Sebagai contoh, kalau nanti ada yang memulai ingin memberikan manfaat untuk si kreditur bila syarat tanpa ada kesepakatan klausul di awal. Jadi misalnya si debitur itu emang pengen ngasih, murni inisiatifnya debitur. Atas apa? Atas jasa, atas kebaikan orang yang telah mengutanginya. Au atahu ajwat, atau bahkan dia pengen balikin dengan kualitas yang lebih bagus tanpa ada kesepakatan, atau dia mau kasih hadiah ba'dal wafa, setelah lunas utangnya, maka itu diperbolehkan. Jadi tiga kondisi ini hukumnya boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya si A ngutangin B sebesar berapa? 100 ribu misalnya. Lalu kemudian si B bayar. A, ini saya mau bayar utang 100 ribu. Lalu si B memberikan mobilnya kepada si A, silahkan dipakai, kamu gunakan selama 10 hari. Jadi ini adalah sebagai bentuk balasan dari B kepada A atas kebaikan A memberikan piutang kepada si B. Nah, ini boleh. Jadi A kasih utang ke B, lalu B sudah lunas bayar. Ini kondisi satu ya. Dan kemudian B ingin membalas kebaikan si A tadi, murni inisiatifnya si B, ini boleh. La ba'sa bihi. Kenapa? Ini adalah bentuk perbuatan mukafa'ah, yaitu membalas. Dan di sini juga tidak ada persyaratan di awal, jadi murni inisiatif, murni keinginan, murni kehendak dari si debitur. Sehingga kita katakan ini tidak mengapa. Begitu juga kalau bentuk yang kedua sekarang. Idza a'tahu ajwad fa innahu la ba'sa bih. Dia mendapatkan utangan, katakan barangnya itu grade-nya ya grade 2 atau grade 3, bukan yang terbaik. Lalu dia mau bayar, dikasih dengan kualitas yang jauh lebih baik. Ini boleh. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika utang unta, Nabi bayar dengan unta yang lebih tua, unta yang lebih mahal. Dan Nabi kemudian mengatakan khairukum ahsanukum qada'an. Jadi orang yang terbaik di antara kalian kalau bayar utang itu bayarlah dengan cara yang terbaik. Sehingga ini menjadi petunjuk dari Nabi kepada para debitur. Siapapun kita yang kita memiliki utang kepada orang lain, maka Nabi berikan tuntunan atau contoh, yaitu bayarlah utang kita dengan cara yang terbaik. Bukan justru kemudian menghilang ya, bukan justru kemudian tidak bayar utang atau kemudian ditagih pura-pura lupa gitu. Nabi memberikan tuntunan justru yang sebaliknya. Ini catatan buat yang memiliki utang, buat yang punya utang ya, berstatus sebagai debitur. Nah, kemudian contoh yang ketiga atau model yang ketiga adalah dia memberikan hadiah setelah lunas. Si debiturnya memberikan hadiah setelah lunas. Baik itu hadiahnya nanti jumlahnya sedikit atau nominalnya besar, enggak ada bedanya. Tapi yang jelas dia berikan setelah lunas. Maka li'annahu fi hadhil hal lam yakun mu'awadhah ay al-qard bal kana bakian 'alal irfaq walakinnal muqtarid arada an yukafi'a hadzal muqrid bima a'tah. Jadi dia tetap berstatus sebagai akad utang dan tidak berubah menjadi akad komersil. Apa yang membedakan itu adalah inisiatifnya si debitur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hal ini, man sana' ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang telah buat kebaikan untuk kalian, melakukan kebaikan untuk kalian, maka balas kebaikan orang tersebut. Wa ulima min qaulil mu'allif au a'tahu ajwad. Nah, jadi kan tadi tiga poin itu diperbolehkan dengan catatan ini. Tidak ada kesepakatan, jadi ini murni inisiatif. Murni inisiatif debitur. Nah, kemudian tadi ada statement dia membayar dengan yang ajwad. Ajwad itu lebih dia, tapi lebihnya itu dalam sisi yang tidak kelihatan. Jadi kualitinya, bukan kuantiti. Kualitasnya diganti dengan kuantitasnya mungkin sama, 1 kilo 1 kilo, atau kalau kualitasnya dia naikkan. Nah, bagaimana kalau misalnya menambahnya adalah menambah kuantitas? Jadi kualitasnya sama, hanya saja kuantitasnya lebih banyak. Jadi a'tahu aksar tanpa ada persyaratan. Kalau menurut mazhab itu tidak boleh. Hambali mengatakan itu tidak boleh lah ya juz. Apa bedanya al-ajwad dengan al-aksar? Kalau ajwad itu berarti dia pada sifat, jadi kuantitasnya. Kalau aksar itu pada kalau ajwad itu pada kualitas, aksar itu pada kuantitas. Menurut mazhab itu dibedakan. Tapi yang lebih pas, wallahu alam, kata Syekh Utsaimin, boleh, ya, dengan syarat tidak ada persyaratan di awal. Jadi silahkan, mau bayar berlebih, lebihnya pada kualitas boleh, mau bayar berlebih, lebihnya pada kuantitas itu juga boleh. Jadi contohnya apa? Dia tadi utangnya 10, ketika bayar jadi 11, boleh, itu tidak apa-apa, selama tidak ada kesepakatan di awal. Karena apa? Kalau diperbolehkan ziyadah fi sifa, bernambah pada kualitas, ini harusnya pada kuantitas juga boleh. Karena kan tidak ada beda antara kedua mereka itu. Bahkan terkadang tambahan pada kualitas itu, walaupun kuantitasnya sama-sama satu, itu bisa jadi lebih banyak dari kuantitas. Sebagaimana kalau nanti ada barang yang biasa dibayar dengan barang yang nilainya lebih mahal berkali lipat. Tentu kalau dibelikan barang biasa, dia bisa dapat 3, 5 gitu ya. Sehingga ini menunjukkan boleh. Nah, mungkin ada yang menanggapi gitu ya. Kalau kita bolehkan, ini berarti sama halnya kita membolehkan bunga bank. Ini karena memang pembahasan tentang utang piutang ini enggak bisa lepas dengan pembahasan bunga bank. Jadi kalau kita bolehkan orang membayar lebih pada kuantitas, yaitu 100 dibayar jadi 110, 120, berarti kalau gitu ini sama saja Syekh menghalalkan bunga bank. Orang bunga bank itu ketika dia letak 1 juta, nanti dia akan terima lebih dari 1 juta. Kenapa? Ya karena memang begitu praktiknya. Apa tanggapannya? Ya, tanggapannya adalah pada praktek perbankan, ziyadahnya itu dipersyaratkan. Sudah dari awal sudah ada statement, dari awal sudah ada penegasan, dan kalaupun tidak ada tertulis, tidak ada terucap, maka dia disyaratkan secara urfian. Dan syarat al-urf itu kasarti lafzi. Jadi syarat itu tidak hanya bentuknya dalam tulisan atau dalam lisan. Ya, jadi di sini beliau memberikan faedah. Syarat itu bisa dia lisan, bisa dia tulisan, bisa dia itu nanti perbuatan. Ini dibilang dengan urf atau adat. Maka sama, terserah mau pakai yang mana. Sehingga kalau menurut urfnya sudah ada tambahan setiap kali pengembalian, ya berarti berlaku di situ dan dia terkena larangan. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya bank itu gak ada ceritanya dia nerima utangan atau dia memberikan utangan tapi dia tidak menerima tambahan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini ada juga ya sebagian ulama itu yang membolehkan bunga bank. Jadi sebagian itu ada yang membolehkan. Sehingga ketika dia meletakkan uangnya dan kemudian nanti dapat tambahan, itu sebagian ada yang mengatakan tidak bermasalah. Tapi tadi pilihannya satu dari dua. Kalau bunga bank itu menjadi tujuan utama dia, ya berarti dia menginginkan yang haram. Dan kalaupun tidak, tadi posisinya adalah dia ta'awun alal ismi wal udwan. Seperti itu. Sehingga tinggal nanti dia hilangkan klausul, dia hilangkan kesepakatan-kesepakatan yang mengandung unsur yang diharamkan tadi. Lalu kemudian kembali ke masalah manfaat untuk si kreditur. Ada statement ba'dal wafa. Ini kalau dia memberikan setelah lunas hutangnya, itu tadi aman. Nah, sekarang bagaimana kalau qoblal wafa? Utangnya belum lunas. Jadi pada saat A utangin B, B belum bayar lunas utangnya. Berarti tidak boleh secara hukum. Kenapa tidak boleh? Ini berpotensi terjadi apa? Pada saat si debitur memberikan hadiah untuk kreditur, maka setiap jatuh tempo, dia akan tambah waktu, dikasih tambahan waktu, penundaan. Nah, sehingga tidak ada bedanya dengan riba. Riba itu jatuh tempo, dia bayarnya lebih, dikasih tambahan waktu. Jatuh tempo, bayar lagi lebih, dan kemudian dia dapat tambahan waktu. Nah, kemudian poin berikutnya. Bagaimana kalau syaratnya itu begini? Dia bilang, oke, saya mau utangin kamu, tapi syaratnya adalah saya bisa nikah sama anakmu, kata dia. Ini posisinya si kreditur bilang seperti itu. Kamu butuh uang, saya akan utangin kamu, tapi dengan syarat saya bisa nikah dengan anak kamu. Apakah yang seperti itu diperbolehkan atau tidak? Dengan catatan dia mengatakan, ini kan saya tidak mempersyaratkan harta. Saya tidak mempersyaratkan kepada si debitur harta. Jawabannya tetap tidak boleh. La yajuz. Kenapa? Karena yang dilarang adalah manfaat. Jadi, menikah itu adalah manfaat. Dia bisa nikah. Kalaulah dia tidak memberikan utangan, tidak mau orang nikah sama dia. Sehingga ini menjadi mu'awadot. Kepentingan dia bukan lagi pahala, kepentingan dia bukan lagi murni karena Allah, bukan lagi karena ingin bantu, tapi karena ada harapan, ada kepentingan pribadi dia yang ingin dia terima dari orang itu. Yaitu berupa wanita. Jadi tetap tidak boleh ya, persyaratan walaupun bukan uang yang dia mau ambil manfaatnya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kalau persyaratan itu bentuknya adalah seperti ini. Saya mau utangin 100.000 dan kemudian syaratnya kamu sewakan rumahmu ke saya selama 1 tahun dan nanti saya bayar uang sewanya. Sehingga berarti posisinya dia ngutangin dan dia syaratkan saya bisa sewa rumahnya yang itu. Kan ini rumah tidak terpakai dan saya juga butuh rumah, katanya. Kalau menurut mazhab Hambali ini tidak boleh. Hambali mengatakan ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalaupun seandainya si kreditur tidak mendapatkan manfaat atas perbuatan ini, berarti dia sudah mempersyaratkan satu akad kepada akad yang lain. Ini poin yang disampaikan di situ. Nah, kemudian wa in tabarra al muqtarid li muqridihi qabla wafa'ihi bi syai'in lam tajri 'adatuhu bihi lam yajuz. Nah, ini poin penting. Kalau misalkan kita ngasih hadiah dari debitur kepada kreditur dan dalam posisi hutang belum lunas, seandainya itu bukan kebiasaan selama ini, maka tidak boleh. Kecuali nanti itu diterima dengan tujuan untuk dibalas atau untuk diganti. Terserah hadiah itu bisa sedikit ataupun hadiah itu bisa banyak. Jadi, lam tajri adatuhu bi. Ini perhatikan di sini ya, posisi orang ketika ngasih hadiah dari debitur. Ini kalau dia sudah punya kebiasaan, ini berarti hadiah yang dia berikan itu bukan karena piutang, bukan karena utang, tapi karena memang selama ini sudah biasa saling kasih hadiah. Annahu law kana min adatihi an yatabarra lahu fi misli hadhil munasabah fa innahu la ba'sa an yaqbal wa in lam ya yahtasib min daini. Jadi kalau nanti si B ngasih A, A lihat, B ini biasanya ngasih saya hadiah enggak ya? Oh, biasanya selama ini tidak pernah ngasih. Berarti kalau gitu dari utang dia. Dia ngasih karena dia saya utangin. Ya sudah, potong itu bagian daripada utang. Utang dia berapa? 1 juta, nilai hadiah dia 200. Potong 200. Contohnya apa? Si A ngutangin kepada si B dan ternyata itu teman, mereka teman dekat. A sama B ini teman dekat. Dan sebelum terjadi akad utang ini juga, mereka sudah biasa saling kasih hadiah. Kalau misalnya si B pulang safar, ya B akan kasihlah sesuatu untuk si A. Sebagaimana A juga gitu. Jadi mereka udah biasa saling kasih seperti itu. Maka yang seperti ini ketika nanti si B safar dan begitu dia pulang, dia kasih hadiah kepada si A, ini boleh. Oleh-oleh seperti itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah kebiasaan mereka sebelum ada utang itu pun dia akan melakukannya. Sehingga yang menjadi alasan utama pendorongnya itu bukan utang, tapi karena persahabatan mereka sebelumnya. Beda halnya kalau nanti si B dengan si A ini enggak biasa kasih, lalu tiba-tiba si B kasih. Ini patut diduga, patut dicurigai. Jangan-jangan karena kepentingan utang yang diberikan A kepada si B. Nah, kecuali nanti si muktaridnya berniat untuk apa? Membalas. Ataupun berniat untuk mengganti. Contoh, dia misalnya ada B utang 1.000 real. Lalu kemudian dia memberikan hadiah kepada si krediturnya jam harga 200. Jadi 1 juta misalnya utangnya, dia kasih jam harga 200. Dia bisa kemudian untuk niatkan ganti jam itu dengan jam yang semisal nilainya atau dengan jam yang nilainya lebih mahal dari 200. Kenapa kok tidak dikembalikan saja? Ditolak saja? Kalau memang sudah jelas indikasinya itu mau ke arah riba. Ya jawabannya adalah kadang kita tidak mudah untuk menolak. Ada orang tiba-tiba ngasih jam lalu kita tolak. Saya tidak mau. Saya tidak suka. Saya itu untuk mengucapkan kata-kata itu kadang tidak mudah. Ya sudah, terima saja. Pilihannya dua, begitu diterima, potong utangnya atau ganti dengan yang semisal dengan yang lebih baik. Kita bisa belikan barang, kita bisa belikan sesuatu yang senilai dengan itu. Jadi silakan diambil dan kemudian nanti niatkan akan kita ganti dan kita balas. Atau kita potong dari nominal utang dia berapa. Jadi pilihannya seperti itu kalau kita sebagai kreditur dan kita menerima hadiah dari debitur. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan terkait dengan persyaratan yang mendatangkan manfaat untuk si kreditur. Baik, Seth. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, izin bertanya, apakah solusi saat membutuhkan uang, sedangkan tidak ada orang terdekat yang bisa diminjami, apakah ada kekhususan, Ustaz? Baik. Butuh uang, tidak ada yang pinjami. Saya tidak tahu ya kondisi butuh yang disebut di sini seperti apa, gitu ya. Apakah butuh dalam level yang butuh biasa, atau kemudian sudah naik levelnya ke tahap darurat, yang mana kalau tidak ada uang itu kemudian sampai nanti meninggal dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian kondisinya juga kita tidak tahu apakah ada barang lain yang bisa dijual atau tidak, atau memang tidak punya sama sekali, gitu ya. Karena begini, kalau kita masih punya sesuatu yang kita bisa jual, maka kita bisa jual barang yang kita punya untuk mendapatkan uang. Walaupun mungkin dengan jual cepat harganya lebih murah dan yang lain, tapi itu bisa jadi solusi. Ya, bisa jadi solusi untuk apa? Ketika tidak ada yang pinjami. Ya, jual cepat. Jadi kalau kita masih punya barang, maka barang yang kita punya kita jual. Kenapa? Ya supaya kita dapat uang gitu. Atau nanti posisi barangnya kalaupun tidak ingin dijual bisa digadai. Karena orang itu terkadang gak mau pinjam itu karena dia malas ribut. Malas nanti orangnya gak bayar dan seterusnya. Sehingga kalau memang kebutuhan kita itu karena sesuatu yang kelihatan ya, sakit misalkan, ada uzur syar'i dan yang lain, orang biasanya akan cenderung untuk menolong sebenarnya. Tapi mereka juga butuh jaminan. Ya sudah, kita punya barang, kalau kita masih punya barang, berikan jaminan. Kasih jaminan. Gadaikan barang kita, dan itu tidak terjual, dan kita bilang, nanti kalau selesai, utang saya bayar, maka kembalikan barang. Sehingga, orang itu seringkali tetangga dekat pun walaupun bukan keluarga, biasanya dia mau, asal ada jaminan. Jaminan yang itu membuktikan uang dia tidak hilang. Itu mungkin ya, beberapa solusi. Jadi kalau kita masih punya barang, jaminkan. Kemudian kalau kita masih bisa jual, maka dijual secara cepat. Atau kalau kita benar-benar susah, artinya ini kebutuhan sudah sangat darurat, kaitannya dengan nyawa, dan kemudian kita tidak punya apa-apa, statusnya miskin, kita bisa datangi lembaga zakat, lembaga zakat atau yayasan yang mana kita bisa dan kita punya hak di situ. Jadi karena memang kondisi pertanyaannya umum, maka jawabannya juga sifatnya umum gitu ya. Ketika tidak ada yang dipinjami. Wallahu taala alam. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana jika kreditur dapat manfaat dari debitur? Tapi manfaat itu bukan syarat yang diberikan oleh kreditur, Ustaz. Jadi kreditur tidak memberikan syarat apa-apa, termasuk pinjaman itu kapan akan dikembalikan. Tapi debitur memberikan seperti keuntungan dari usaha dia setiap bulannya. Karena memang uang yang dia pinjam debitur dipakai untuk tambahan usaha, untuk tambahan beli mobil dia nge-grab dan tambahan modal warung. Kreditur dan debitur masih ada hubungan saudara, keponakan dan Pak Le. Lalu Pak Le ini beranggapan daripada dia pinjam buat modal ke bank, makanya dia pinjam uang saya yang dia bilang daripada uang kamu diem aja, nggak diapa-apain, mending saya pakai buat modal. Apakah diperbolehkan ya Ustaz? Baik. Sebelumnya mereka sudah biasa saling kasih hadiah atau enggak. Jadi keluarga pun tidak menjadi jaminan mereka itu saling kasih hadiah. Ya. Kalau memang sebelumnya selama ini mereka enggak biasa sebenarnya gitu ya, ngasih sesuatu, apalagi ini bentuknya uang gitu ya. Maka itu terindikasi dia memberikan karena dia diutangin. Kalau sudah ada indikasi dia, tadi kan begini ya, tadi itu, ini titik lunas. Kalau setelah pelunasan, itu Kuncinya satu, selama tidak ada persyaratan di awal dan murni inisiatif, karena itu biasanya cuma sekali. Murni inisiatif debitur tuh boleh. Dah. Tapi kalau nanti masih di tengah-tengah antara titik utang dengan pelunasan, itu masih di tengah-tengah sini dia. Itu selain tidak dipersyaratkan, ya, maka harus ada kebiasaan antara debitur dan kreditur yang saling memberi hadiah. Kalau tidak ada kebiasaan-kebiasaan itu, dan mereka bahkan lupa kapan kita kasih hadiah, kapan kita saling memberi, apalagi dalam bentuk uang, ya, seperti itu, maka itu bisa dipastikan tidak boleh diterima. Kenapa? Itu adalah pemberian karena dia ambil uangnya dan karena dia diutangin. Lalu sikapnya kita sebagai kreditur apa? Tadi sudah dijelasin. Sikap yang pertama adalah itu dikembalikan. Jadi kalau nanti dia ngasih uang, misalkan ini 2 juta bayar utang, 500 tambahan. Maka kembalikan 500 ini kepada orang itu dalam bentuk lain. Belikan buah senilai 500 ribu misalkan. Belikan jam tangan senilai 500 ribu. Intinya uang itu balik ke dia. Enggak untuk kita. Itu pilihan satu. Kalau malas ribet, ya sudah, potong saja utang dia. Dia utangnya berapa? 500 juta. Sudah, dia bulan ini ngasih 2 juta plus 500. Nah, berarti kita potong dari 100 juta, sudah berkurang utang dia 2.500. Besok dia bayar 3 juta. 2 juta cicilan, 1 juta tambahan. Kurangin 3 juta. Karena itu bukan hak kita. Itu ya poinnya. Jadi bukan masalah daripada enggak kepake, daripada nganggur, itu enggak, itu tidak memiliki pengaruh terhadap hukum gitu ya. Enggak ada efek di situ. Yang patokan kita berkepentingan adalah mereka biasa saling kasih ada atau enggak. Walaupun keluarga, ya keluarga enggak jaminan. Kadang ada keluarga juga enggak saling kasih oleh-oleh, enggak saling kasih hadiah gitu. Ini ingin menunjukkan bahwa pemberian itu adalah indikasi karena dia diutangin, seperti itu. Sehingga tidak boleh diambil, dia harus anggap itu adalah uangnya si debitur, maka ya pilihannya dua, ditolak sama sekali, jadi tiga, ditolak sama sekali atau dikembalikan dalam bentuk lain, atau potong, ya, itu bagian daripada pembayaran utang dia, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, bagaimanakah kalau di suatu daerah sudah biasa kalau bayar utang biasa dilebihkan meskipun tidak dipersyaratkan di awal Ustaz, dan kalau kita nggak lebihkan nanti mau pinjam lagi nggak dipinjemin Ustaz? Baik. Seperti yang sudah disampaikan bahwa syarat itu ya, tidak harus dalam bentuk lisan. Syarat tidak harus dalam bentuk tulisan, tapi syarat itu bisa juga dalam bentuk urf, dalam bentuk adat, dalam bentuk perbuatan. Nah, sama saja. Ketika sudah ada ini, maka berlaku ini dan dia berarti terlarang. Jadi di masyarakat misalnya kalau utang bayarnya enggak lebih, orang enggak akan ngasih utangan. Ya sudah. Itu berarti sama seperti sudah ada kesepakatan, sudah ada persyaratan. Memang tidak tertulis, memang tidak dengan lisan, tapi dengan urf, dengan adat dan perbuatan. Maka hukumnya sama, yaitu sama-sama tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.